Halaman 603, sebelah kanan, baris ketiga, surah ke-109, Al-Kafirun, termasuk surah Makkiyah 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Qul ya ayyuhal kafirun. 2. La a'budu ma ta'budun. 3. Wa la antum 'abidun ma a'bud. 4. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. 5. Wa la antum 'abidun ma a'bud. 6. Lakum dinukum waliyadin. Baris ke-8, surah ke-110, An-Nasr, termasuk surah Madaniyah, 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. 2. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baris ke-13, surah ke-111, Al-Lahab, termasuk surah Makkiyah, 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Tabbat yada abi lahabin wa tab. 2. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. 3. Sayasla naran dhata lahab. 4. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. 5. Fi jidha hablum min masad.